Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir Lim Keliling. Iya, alhamdulillah. Masih bersama kita berdua ya. Betul. Di pagi hari ini di acara Takling ada dua sejoli. Saya Hafiz dan Pok Nori. Kok gitu sih sama istrinya? Enggak lah maksudnya. Sekali-sekali Marsanda kayak gitu dipuji. Ya yang penting kita dalam menjalani bahtera rumah tangga, alhamdulillah kura-kura aja. Penuh canda, tawa, riang, gembira. Biar keharmonisannya kelihatan. Ini kan cuma ini doang di naskah, tapi rumah dia semua. Oh iya iya iya. Berarti bersama Bang Hafid dan juga Aida di sini dan tema kita apa ya pagi hari ini? Tema kita hari ini menarik sekali karena ini adalah biasanya ibu-ibu nih ya yang suka ke pasar. Nah, di pasar ini sering terjadi nih hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti misalnya pedagangnya memberikan curang, curang gitu kan. Pernah mengalami hal itu enggak, Bu? Datang ke pasar, beli gula nih. Terus di sana timbangannya 10 kilo, sampai rumah cuma 1 on. Loh, jauh banget. Kejauhan. Di mana? Mungkin jatuh ya, banget. Iya, makanya hal ini yang sangat menarik sekali pagi hari ini untuk mengajak pemirsa TVRI dimanapun Anda berada untuk membahas tema kita adalah curang dalam menakar. Nah, kebetulan nanti ada nih ibu tetangga. Waktu itu kan aku kan lagi ke jalan ke pasar. Yeah. Nah, ketemu Ibu Irma sama temennya. Itu tuh lagi cekcok banget. Oh, jadi lagi ada masalah. Nanti katanya mau datang nih pagi hari ini. Oh, itu juga nanti kita punya ini ya, punya saksi ya. Betul. Punya saksi, bukan punya orang yang memang langsung mengalami hal itu, kecurangan itu. Dan juga nanti akan dijelaskan juga sama guru kita, sama ustadz kita tentang curang dalam menakar seperti apa, berdagang yang baik, cara syar'i seperti apa. Ini yang kita akan pertanyakan sama ustadz kita. Ini juga buat khususnya buat para pedagang nih, biar gak curang ya. Bersama Ustadz Cepot. Ustadz Cepot. Kalau Ustadz Cepot sama Aida kayaknya kalau disingkat cakep. Aida Ustadz Cepot. Apa bang? Disingkat iPod. Oh iya benar-benar. Abang juga cakep. Hah? Abang juga cakep. Kalau saya? Hafiz. Ustadz Cepot. Jadinya? Pispot. Iya berarti udah gak bisa ngapa-ngapain dong. Aida cakep. Yaudah langsung aja kita panggil guru kita yaitu Ustadz Cepot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gigi copot, minum sekuteng. Hari ini Cepot memang ganteng. Ke Belanda beli knalpot. Artinya Neng Aida naksir Cepot. Jadi selama ini engkau, astagfirullahaladzim, kalau gitu aku pulang. Oh, pulang aja, Bang. Jangan dong, ya, Abang. Baiklah, senang sekali. Karena pagi hari ini harus dengan ceria ya, Bu. Betul. Ya. Semua yang di rumah juga menyaksikan kita dengan senyum, tidak. Ada, Bang, yang kayak gitu. Ada. tetap ketawa, tapi ngantuk juga. Nah, Abi, alhamdulillah nih, kita udah bersama pemirsa TVRI. Pengen membahas sebuah tema kita yang menarik sebetulnya, yaitu tentang curang dalam menakar. Itu yang saya inginkan. Maksudnya kok diinginkan? Kecurangan dalam penakaran, dalam hal jual beli, mengakibatkan rusaknya moral di mana-mana. Ya Allah. Merusaknya perekonomian bangsa. Merusaknya peradaban masyarakat. Dan merusaknya, nih bagi ibu-ibu nih, yang tukang ke pasar nih. Tukang ke pasar. Yang suka Ustaz. Kalau suka itu kurang sering, kalau itu sering. Perasaan saya sering ke pasar itu Sarimin. Sarimin pergi ke pasar. Ya, Bi, gimana tuh Bi? Mengenai ibu-ibu yang suka ke pasar. Nah, itu bisa dijelaskan memang kenapa harus dengan ibu-ibu? Terima kasih my friend. Thank you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Alladzi ahalal bai'a wa harrama riba. Assalamualaika ya Rasulullah amma ba'du. Pemirsa TPRI yang dirahmati oleh Allah, ibu dan bapak segenap para pencinta dakwah Islamiyah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya bagi orang yang curang dalam takaran, timbangan, satu tempatnya neraka. Weh. Kenapa bisa demikian? Ya Ustaz Cepot Gonjales. Allah. Yang di depan senyum aja sama saya. Karena ia telah berkhianat kepada Allah. Ia telah berkhianat kepada Rasulullah. Dan mengkhianati pembeli. Seorang yang mempunyai jiwa yang luhur, akhlak yang mulia, ittiba kepada sunnah Rasul. Tidak demikian. Rasul dikala umurnya 37 tahun, dia sudah menjadi seorang saudagar besar. Yang menguasai jazirah Arab dalam hal jual beli. Kaya raya. Apa rahasia keberhasilan beliau? Jujur. Makanya Rasul mempunyai 4 sifat wajib. Pertama, siddiq. Benar. Satu ketika Rasul menjual unta. Sebanyak 100 unta. Dibeli kontan sama orang. Di tengah unta itu dibawa, Rasul teringat ada satu untanya yang bengek. Mengafis dong itu. Saya bukan kuntet. Oh, ya. Mengafis juga. Rasul seketika lari mengejar yang beli. Dan Rasul dengan seketika berkata, mohon maaf. Dan ia pulangkan uangnya, dia ambil tuh barangnya yang kurang baik. Itulah akhlak Rasul dalam jual beli. Makanya pantas kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, my prophet Muhammad is the best example. Gonjales. Bang Afin kagak paham. Atau bang, artinya apa bang? Jangan kata bahasa Inggris ya. Kunci Inggris saya punya. Alhamdulillah. Kunci Inggris di rumah saya punya. Saudara, ibu dan bapak, makanya ikutilah akhlak baginda Rasul. Kejujuran yang begitu nyata menghantarkan keberkahan. Keberkahan menghantarkan kebahagiaan. Itulah orang-orang yang bahagia. Di era zaman sekarang orang sudah mengikuti nafsu. Pengen kaya, jalan pintas, betul kagak? Dekadensi moral dihancurkan, betul apa betul? Bukan hanya korupsi yang melanda di mana-mana. Sampai jual beli terjadi kecurangan di mana-mana. Kalau satu pembeli ya kurangi sekian banyak pembeli, bagaimana dosa, dosa, dosa, dosa. Dosa. Aida apa megang perutnya. Amit-amit punya anak begitu. Makanya Neng Aida, jangan kau memandang diriku. Oh. Seperti aku terpana asmara cinta kepada. Iya. Bang. Cemburu anak. Gak apa-apa. Bi. Yang begini banyak di pasar. Ya. Tapi kan timbangannya gak pas. Ya, Bi. Nah, ini kan Nabi sudah menyampaikan nih ya. Mukodimah bahwasanya yeah. Rasul adalah seorang akhlakul karimah. Yang okay. Bisa dijadikan teladan ya, Bi. Yeah. Ya. Bagaimana dia menjual. Entah ada yang satu bengek gak? Yeah, bengek. Abang banget, jangan diomongin apa. Ya, ternyata diambil lagi, Bi. Yeah. Nah, ini juga terjadi sama temannya Aida, Bi. Nah, ini dia. Karena gimana orangnya? Sebentar lagi mau datang nih ceritanya Abi ya. Jadi, dia itu mengalami kecurangan dalam membeli sesuatu, segala hal yang ada di pasar. Baik itu timbangan gula, minyak, semuanya. Sampai timbangan badan dia aja curang. Ini saking curangnya Bi, mohon maaf ya. Orang jual beras, masa timbangannya timbangan Posyandu? Pakai sarung gitu, enggak mungkin kan? Zaman sekarang itu orang pandai berdiplomasi. Jual daging. Bagaimana Pak? Itu timbangannya masih anget. Emang dibakar tuh gimana? Betul ya, ya. Okay, masih hangat pokoknya ya. Baik, ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau nelpon juga bisa Bang bisa, di sini pastinya. Ya. Bisa telepon aja di sini dan mungkin nomor teleponnya juga udah ada di tertera yang ada di layar televisi Anda tentunya. Sambil menunggu teman saya nih Abi ya. Kita mau break dulu nih. Ya, ya. Betul. Saya mau manggil dulu. Abi mau minum enggak? Oke, okay, my darling. Cemburu ya. Ya udah, baiklah. Pastinya kita akan kembali lagi ya. Di Taklim, Taklim keliling. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di Taklim. Ya, Ibu nanti akan dilanjutkan kembali ya, tapi pastinya si istri saya Aida lagi ngambil air, Bu. Mohon maaf karena Ustadz udah nyampe dari tadi belum diambilin air. Giliran Ustaz bawanya selawat kemarin pas bukan Ustaz yang datang bawanya di mana? Ustaz diminum dulu ya Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Aduh. Itu namanya istri yang soleha. Cakep. Sampai bawain air aja selawatan. Cakep itu. Asal jangan ke WC selawatan. Nggak cocok. Ya. Iya. Ya. Pastinya tadi yang sudah disampaikan juga oleh kita Bi itu ada teman kita yang ada masalah di pasar nih, ribut. Permasalahannya adalah curang dalam menakar. Iya. Nah ini langsung aja kita panggil Da. Oh iya. Kan aku udah bilang. Halima itu ngeluh ke aku. Mbak Erna itu timbangannya enggak benar. Siapa yang bilang? Bu Halima. Dia tuh kayak kalau beli gula sama Mbak Erna itu pasti lebih sedikit kalau ditimbang ke saya. Pasti belum sampai 1 kilo beli gula kek, beli minyak goreng biarin kek. Biarin itu urusan saya. Mbak, dia itu timbangannya curang. Ronde pertama. Mesti dengan Bu Halima. Ibu, mohon maaf. Ibu agak geser sedikit. Ibu agak geser sedikit. Udah ditimbangin. Iya, iya, iya. Please, Bu. Ibu, ini permasalahan tadi saya dengar Halima. Halima mungkin adanya H4, H3. Ini mohon maaf, ini masalahnya apa ya? Itu tetangga saya. Kalau beli ke saya itu sama beli ke Mbak Erna dibandingin gulanya. Kalau beli sama dia segini, ke saya segini, 1 kilo. Kalau ditimbang, katanya dia, itu 1 kilo. Iya, kalau ditimbang di saya, ternyata nggak sampai, Mas. Oh, emang. Itu curang. Kalau permasalahan, biarin aja. Ibu, mohon maaf ya, kalau permasalahan gula, emang begitu, Bu. Tetangga saya gula, Bu. Bener nggak? Gula. Baru sehari udah turun badannya, Bu. Itu penyakit, Bang. Itu penyakit. Oh, penyakit. Gula. Jualan. Ya kan nggak tahu saya. Makanya ini yang akan kita bahas. Oh, jadi ini teman-teman saya yang ketemu di pasar, Abang. Ini jadi permasalahannya masalah timbangan. Iya, ini yang curang ini loh, Mbak. Ibu, timbangan kalau boleh tahu beratnya berapa, Bu? Timbangan saya? Timbangan saya apa? Timbangan gula? Ini gimana sih? Emang boleh. Enggak, ini dia menarik banget dah buat kita bahas. Karena memang sesuai banget hari ini adalah temanya curang dalam menakar. Curang dalam menakar. Nah, daripada bingung bagaimana cara menakar yang baik, kita namanya duduk dulu. Duduk dulu, tarik napas dulu. Nanti cerita dulu permasalahannya nih. Kita ulang sedikit aja. Sebetulnya apa yang bisa jadi konflik antara ibu berdua? Sedikit aja, nanti biar dijelaskan. Gini loh, Ustadz. Ada Ibu Halima itu ngadu ke saya, katanya kok bukan Bu Halima aja sebetulnya banyak, tapi yang kemarin ngadu terakhir itu Bu Halima bilang, katanya kok kalau beli sama Mbak Erna ini gulanya tuh selalu kurang dari 1 kilo. Terus dia timbang di timbangan saya dan ternyata Pak Ustadz nggak sampai. Ya kalau nggak gitu kita nggak kaya dong. Oke, alasannya Ibu kenapa melakukan hal itu, alasannya kenapa? Ya itu kan urusan saya Pak Ustadz. Saya bilang kapan kita kaya kalau kita nggak curang kayak gitu kan orang tidak ada yang tahu. Ini dia nih. Ya baik. Nah Bi, seperti apa nih kejadian ini Bi, bisa disikapi Bi? Ma'asyiral muslimin, saya teringat satu firman Allah dalam Al-Quran supaya ente ngerti nih. jangan selantiasa berbuat curang nih. Bagaimana firman Allah dalam Al-Quran? Nih, ada santri saya nih. Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun lilmutaffifin alladzina idza tanu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyawmin 'azim يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين صدق الله العظيم. معاشر المسلمين para pemirsa, kalau ada kekurangan dalam bacaan ayat yang tadi, mohon maaf karena santri saya ini ngajinya sebulan sekali. Kan mending daripada tahun sekali. Ya, makanya pemirsa kalau pengen ngaji datang ke TPRI. Alhamdulillah. Biar bisa ngaji. Cakep. Udah ngerti belum itu? Nah biar. Udah ngerti belum itu? Itu dalilnya itu. Udah ngerti? Belum. Kalau belum. Nih, artinya nih. Nah, ini ya, nih. Ayo naik sini, Neng. Ya. Biar lebih jelas, biar dia dengar semuanya nih. Baik. Jangan dia curang mulu jadi orang nih. Ini ada di surat Al-Mutaffifin ya. Surat ke-83 yaitu artinya kecelakaan bersabarlah bagi orang-orang yang curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam si jin. Tahukah apa si jin? Itu adalah kitab yang bertulis kecelakaan yang bersabarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan itu, melainkan setiap orang yang melampaui batas lagi berdosa. yang apabila dibacakan kepada ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu. Sekali-kali tidak sedemikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari atau melihat Tuhan mereka. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Nah, seperti itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegur kita. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia itu cuma sementara belaka. Jembatan menuju akhirat. Jangan kita kotori. Apakah kekayaan pasti menjamin kita bahagia? Orang yang rumahnya gedung lantai dua belum tentu bahagia. Orang yang berhiaskan emas intan permata, berbalut pakaian sutra juga belum tentu bahagia. Apalagi sampai mencari rizki yang diharamkan oleh Allah, mengurangi takaran timbangan. Neraka wel. Kalau ibu dicurangi ikhlas apa tidak? Kalau kita salah kepada Allah, cukup kita bertaubatan nasuha, istighfar kepada Allah. Tapi kalau kita menzalimi orang, 1000 kali kita beristighfar kepada Allah, Allah akan tutup. Dan Allah tidak akan ampuni kita sebelum kita minta maaf kepada orang yang kita zalimi. Berapa banyak orang yang ente zalimi, ente wajib minta maaf dulu sama dia, baru beristighfar kepada Allah. Yeah. Emang enak kalau curang. Betul apa betul? Iya apa iya? Iya. Dalam ayat itu jelas kata Allah, wailul lil mutaffifin, neraka wel bagi orang yang curang. Alangkah sayangnya, di balik cantik mukamu nanti akan terbakar dengan api neraka. Mm. Dibilang cantik, hidungnya megar kayak balon gas. Aida cemburu aja, tenang aja. Cintaku hanya untukmu. Di balik kecantikanmu tapi kau poles dengan kebohongan. Ikutlah kepada akhlak baginda Rasul. Contohlah baginda Rasul. Bagaimana ia berdagang dengan nilai kejujuran. Tidak pernah ia bohongi orang. Allahu Akbar. Sedikit kekurangan yang kita makan dalam hidup kita, dari kecurangan kita menjadi dosa. Dan menjadi saripati yang dosa. Ain nutfah yang haram. Jadi anak dikala kita kumpul dengan suami dan istri. Anak-anak yang doraka kepada Allah. Berat, Neng, berat. Sulit, Neng, berbuat yang demikian. Sebelum terlanjur. Lebih banyak lagi orang yang kau bohongi. Dari sekarang kau minta maaf. Ayo minta maaf, minta maaf. Isma, aku maaf ya. Iya, Mbak. Aku janji gak akan mencurangi lagi. Oh, ya. Ayo ganti, ayo ganti. Ya. Oh, iya. Bilangin sama ibu-ibu yang lain ya, aku minta maaf. Minta dikembaliin atau tidak kekurangannya? Iya, Mbak Erna, kan sudah minta maaf ya Ustadz. Iya. Tapi pastikan ibu-ibu yang lain juga pasti pengen dikembalikan. Iya. Seperti itu. Biar kalau aja yang dicurangi minta dikembalikan, wajib ente mengembalikannya. Iya. Hmm. Iya, Pak Ustadz. Allahu Akbar. Ibu. Iya. Makanan yang haram akan menjadi jizik yang haram dan akan menjadi kekuatan yang haram. Makanya orang yang sering makan yang haram, hatinya akan tertutup jauh dari Allah. Rumahnya dekat masjid, gak kenal masjid. Terdengar sayu azan panggilan Allah, budek kupingnya. Masya Allah. Yang kedua, orang yang sering makan yang haram akan dibenci oleh Allah dan banyak kecelakaan yang ia dapatkan dalam hidupnya. Sulit hidupnya. Mau usaha gagal, mau dagang kagak laku, bisnis nggak pernah meledak. Bisnis meledak dagang petasan gitu. Kenapa? Karena yang punya rezeki itu adalah Allah. Yeah. Orang yang benar sebelum dagang ya sholat duha dulu. Sholat duha dua rakaat, setelah itu dia berdoa, ya Allah andai kala rezeki saya di langit, jatuhin. Di bumi, keluarin. Jauh, deketin. Haram, halalkan. Sedikit. Nah, amprokan. Ya, sedikit aja banyak. Sama aja kayak istri saya begitu. Istri saya begitu banget. Gimana, gimana? Sama? Kalau duitnya kurang, tidurnya tengkurap. Dicotek muda kayak wau tuing. Itu lagi muda kayak nun tuing. Tembak duit celentang. Ya, setelah kita ibadah kepada Allah berdoa, baru silakan dagang. Disitulah Allah akan butuhkan rizki yang begitu banyaknya kepada kita. Bukan hanya sekedar rizki, tapi halalan thayyibah dijamin oleh Allah rizki yang halal, menghantarkan rumah tangga bahagia. Rizki yang halal menghantarkan istri yang solehah. Rizki yang halal menghantarkan anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa anak ibu sulit dididik? Kenapa anak ibu sulit disuruh sholat? Kenapa anak ibu sulit disuruh ngaji? Jangan salahkan anaknya. Introspeksi diri. Ibda binafsik. Mungkin makanannya haram yang kita kasih. Kenapa haram? Curang jualannya. Betul kagak? Merusak perekonomian. Na'udzubillah. Allahu. Ya, Abi ada yang nelfon Bi dari tadi udah bunyi Bi. Der tuh. Kayaknya nomor telepon. Kan gemeter. Kayaknya nomor telepon selingkuh. Kita angkat dulu nih Abi ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Takling. Takling keliling. Iya, dengan ibu siapa di mana, Bu? Ibu Armili di Bengkulu. Oh, Mbak dari Bengkulu. Silakan Ibu mau tanya apa? Silakan. Saya loudspeaker dulu. Silakan Ibu. Ustaz. Ya. Kan kita udah banyak mencurangin orang, tidak tahu siapa orangnya. Jadi kemana nak minta maaf si orang banyak tuh, Ustaz? Ya. Itu gimana? Ya, ya. Kan udah tahu Ustaz, apa bentuk mukanya, apa wajahnya, udah tahu kita kan. Kita kan orang berdagang. Nah, jadi tidak mana yang orang terbohongi kan tidak tahu. Ya, ya. Baiklah Ibu. Ustaz? Kalau boleh tahu Ibu sendiri profesinya pedagang atau bagaimana? Pedagang. Pedagang ya. Oke. Okay. Ya. Ya. Itu tadi pertanyaannya. Terima kasih Ibu. Abi, silahkan jawab Bi. Pertanyaan ini mewakili dari seluruh masyarakat Indonesia termasuk luar negeri, Singapura, Brunei, Darussalam, Taiwan, Hong Kong. Lah Ustaz Cepo kan pusat internasional. Bukan besok kita akan berangkat ke Hong Kong. Alhamdulillah ya Allah. Besok. Kalau ada yang ngajak. Ibu, kalau memang kita sulit siapa yang pernah kita zolimi, bagaimana minta maafnya dan sulit melaksanakannya? Pertama, berhusnuzon kepada orang itu. Doain ia keluarkan rezekinya yang dulu pernah kita curangi. Setelah itu, infakkan kepada anak yatim, fakir miskin, fisabilillah, janda, janda tua, dan jangan kasih sama janda muda. Kenapa, Bi? Setelah itu, beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, Rabbal Baraya. Astagfirullah. Jangan hanya minta maaf, tapi kecurangannya harus kita berikan. Betul kagak? Begitu, Ibu. Mudah-mudahan Ibu enggak puas dengan jawaban saya. Dan apabila tidak puas, tolong jangan mencari kepuasan di tempat-tempat yang lain. Maksudnya, Bi? Takut salah. Iya, takut salah. Jadi jangan ngaji sembarangan intinya ya, Bi. Karena kalau salah nanti sesat lagi ya. Baiklah, dilanjutkan kembali. Kita selalu mengajak pemirsa TVRI untuk bergabung ya. Sepertinya udah ada lagi. Ada telepon lagi. Silakan Aida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taklim keliling. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Muhammad Hasim di Cibubur. Baik. Oh, Pak Muhammad Hasim Cibubur ya. Silakan Pak Muhammad Hasim pertanyaannya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah akrab sama saya. Iya, alhamdulillah. Kemarin anaknya mau kasih sama saya. Iya. Bi, anaknya cowok semua. Lah iya. Maksudnya mau di pesantren. Iya, di pesantren di tempat saya. Iya. Silakan Pak Hasim. Amin, amin, amin. Abi, yang ingin saya tanyakan. Iya. Kalau masalah kecurangan timbangan sudah jelas memang dilarang oleh agama. Iya. Nah sekarang kalau kita balik bagaimana Umi, anak Abi, umpama timbangannya sudah pas, tapi kemudian si pembeli itu mengambil sendiri untuk menambahkan ketimbangannya. Nah, iblas. Ini nih tapi kerjaannya nih. Ya. Lanjutkan. Iya. Ikhlas, tapi yang jualan dumel-dumel di dalam hati. Iya. Itu bagaimana, Abi? Baik. Kan jatanya ibu-ibu begitu kan, udah pas comot lagi. Ya, baiklah. Ya, ya, ya, Abi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beli sekilo, nyicipinnya sekilo. Nah, itu bukan nyicipin, kerampok. Mending kalau begitu, Ma. Lah 10 penjual 10 cicipi yang beli makan dapat sekilo. Ini banyak terjadi di Arab ini. Kadang-kadang kalau halal caplok beli ente. Kalau penjualnya tidak ikhlas, maka apa yang dia cicipi yang dia makan haram hukumnya. Makanya ibu kalau ingin mencicipi, ibu tanya dulu tuh sama penjualnya, halal, cicipin. Kalau ingin dapat tambahan, ngomong yang benar. Tambahin dong, Pak. Itu begitu. Emang perempuan makan jago banget. Iya. Lah selisih cuma 5.000, nawar 3 jam. Muter-muter aja ya. Muter, buat sampai sholat. Kadang ke bawah sampai sholat, tapi Allahu Akbar. Kayaknya tadi gue sakit tuh banyak. Sampai kepikiran begitu. Kembali, jadi kalau seandainya kita ingin mencicipi atau ingin kelebihan dari apa yang kita mau beli, kita minta halalnya dari orang yang menjual. Bisa dipaham? Di Bapak dari Cibubur bisa dipaham. Mudah-mudahan kita semuanya memahami. Makanya kalau kita ingin mencicipi, kalau kita ingin minta kelebihan, tolong minta halal dulu dari penjualnya. Bisa dipaham, Ibu? Bisa dipaham? Alhamdulillah. Nah, mungkin ini dari... Sekarang dari jemaah. Ini dari jemaah mana sih? Al-Istiqomah. Istri 3 dikontrakin rumah. Bukan apa. Istiqomah itu dari mana asalnya? Istiqomah itu dari mana, Ibu? Aslinya? Rawasati. Kampung Rawasati. Jatimulya. Bekasi Timur. Masya Allah. Orang Bekasi nih. Tetangga saya. Emang Ustaz di mana? Dari Bekasi pindah ke Tangerang. Ya, ibu, ada yang mau nanya, silakan Ibu. Boleh. Ya Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Atin dari Majelis Taklim Istiqomah Kampung Rawasapi Bekasi. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustadz, di dalam perniagaan memang kita sendiri sudah tahu bahwa itu di pasar yang penjual itu ada kecurangan, tapi kita tetap masih membeli di situ. Kemudian si pedagangnya juga kadang-kadang memberitahukan bahwa hasil barang yang dijual itu mutunya baik, padahal itu tidak baik mutunya. Jadi dia memberitahukan kepada kita, ini Bu bagus, barangnya bagus, harganya juga bagus, padahal barang itu mutunya tidak bagus. Harganya tinggi tapi mutunya tidak bagus. Dia mendustai kita. Bagaimana itu solusinya Pak Ustaz? Tapi tetap membeli. Kita tetap membeli karena walaupun kita sudah tahu itu dia mempunyai kecurangan, tapi kita masih tetap membeli di situ karena di situ memang semuanya komplit serba ada. Belajar banget. Gimana itu Pak? Begini. Walaupun dalam jual beli itu ada istilah antara ridho sama ridho. Yang jual ridho, yang beli ridho. Tapi kalau tercemari dengan kebohongan, seperti penipuan barang, salak manis, dirasain sepet, jeruk bagus, petot. Hukumnya haram. Ingat, bohong itu adalah dosa. Dalam kitab Sulamu Taufik, yang dikarang Syekh Imam An-Nawawi, min ma'asil lisan, itu dosa daripada pembicaraan kita. Makanya nih pedagang-pedagang nih, dengerin. Mulai setelah ngaji dengan saya, pakai ilmu saya. Jangan bohongi pembeli dengan apapun. Membohongi pembeli itu dosa besar. Berat kita menanggung dosanya. Karena menzolimi orang adalah perbuatan yang amat sangat dilarang oleh agama. Allah melarang. Rasul juga pernah mencontohkan yang demikian. Rasul orang yang jujur. Kekasih Allah, kecintaan kita, keimanan kita. Allahu Akbar. Betul, Bu? Betul. Ibu sendiri kudu sadar dong. Udah dicurangin masih mau juga. Emang dasar perempuan begitu sih ya? Kadang-kadang dibohongin sama lakinya besok, iya aja. Bohongin lagi, iya aja. Padahal udah kesel banget sama laki. Kesel banget sama laki. Kesel banget. Besok mah tetap aja. Ya emang itulah keadaan, Bi. Nah sekarang kalau dari Hafiz, Bi, sedikit. Nah ya, kalau ibu-ibu kan biasa di pasar. Nah sekarang kan udah trennya kebanyakan shop online. Betul. Belanja tapi lewat internet, Bi. Masya Allah. Digambar cakep, gitu kan. Kualitasnya dijelasin seperti itu. Pas dikirim barangnya ternyata ada yang rusak di sininya, ada yang rusak di sononya. Ya itu seperti apa, Bi? Apakah sama dengan kecurangan timbangan tadi? Dalam kitab I'anatu Thalibin Syarah Fathul Mu'in, Babul Buyu, itu riba hukumnya. Maksudnya gimana tuh? Riba. Jual beli yang riba itu. Haram. Contoh, ibu punya pohon mangga. Buahnya masih kecil, saya borong. Kalau mangga itu mulus, ibu akan rugi. Waduh, rugi. Kenapa gua jual dulu waktu kecil? Ternyata bagus. Mangganya pada rontok, jatuh. Saya yang rugi. Waduh, kebelet jok nih gua. Itu riba dan dosa riba, sekecil-kecilnya dosa riba, dosanya sama seperti meniduri ibu kita. Nauzubillah. Nauzubillah. Jadi cara jual beli yang ente maksud tadi itu ada jual beli yang dilarang oleh agama jatuh kepada maaf riba. Seperti itu ya. Yeah. Ini ibu riba kayaknya. Coba kita angkat dulu ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taklim, taklim keliling. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Fauzi di Jambi. Dari Jambi. Silakan mungkin pertanyaannya langsung mungkin Abi. Langsung ke Abi. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Al Mukarram Bapak Jambi. Pak Ustaz, apakah boleh saya merubah ini sedikit? Hukum juga, tapi hukum pernikahan gitu. Oh boleh, bebas. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Main. Nah begini, ada seorang suami, istrinya lari dengan laki-laki lain. Kira-kira satu bulan, itu masih lagi berlaki tadi. Nah terus di kampung, diberilah hukum adat. Nah, ternyata dia ini mau kembali rujuk lagi. Nah, rujuk lagi. Nah, jadi kami apakah suami istri ini dinikahkan lagi atau tidak? Terima kasih Pak Zas. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Tolak satu kalau masih iddah itu enggak perlu diijab kabul kembali. Tolak satu, tolak dua, kalau belum habis iddahnya, boleh kembali tanpa diijab kabul. Bisa dipahami, Ibu? Dan kalau ada istri yang demikian, kenapa diterusin sih? Emang gak ada perempuan lain? Saya cariin, Pak, di mana-mana banyak. Ini di depan saya nih, Masya Allah. Ya Allah. Ini janda-janda nih, Pak, nih. Kalau suaminya kagak ada, itu suaminya. Kagak ikut, ya, betul. Maksudnya di rumahnya, suaminya. Di dalam agama, kalau itu isi sudah nusus, itu nggak pantas untuk diteruskan. Walaupun mempertahankan rumah tangga ala jihad, tapi kalau isi sudah berkhianat, lebih baik diputuskan, ganti sama yang lain. Kenapa? Lihat dalam hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, carilah calon nutfahmu yang soleha. Akan melahirkan nanti anak yang solehin. Artinya, cari istri yang soleha, agar nanti anak akan soleh. Terus kalau istri udah enggak soleha, toleha, bagaimana nanti anak? Betul kagak, Bu? Betul kagak? Laki-laki takut bener. Abang yang gitu ya. Abang yang gitu ya. Gimana Ibu Toleha? Jadi Ibu Al-Mukarram dari Jambi, demikian. Kalau memang iddahnya belum habis, boleh balik rujuk tanpa adanya ijab kabul. Oh ya, tuh, dah seperti itu dah. Jadi kalau talak satu masih bisa rujuk. Ya, abang mau talak satu? Ya, talak pondoh aja. Talak abang. Manis. Ya ampun, abang mohon maaf. Ini mau seduh untuk minuman ibu ini dulu. Oh, ya. Ibunya mau diseduh? Bukan. Oh, minuman. Minuman, ya. Baiklah. Silakan, silakan, silakan. Ini udah berumah tangga belum ini? Mm-mm. Udah, ini udah. Ya, alhamdulillah. Salam sama suaminya. Iya. Ibu, masih semangat ya, Bu, ya? Masih semangat. Ya, karena banyak manfaat sekali yang kita biasanya selalu di pasar. Banyak hal yang nggak tahu, dan alhamdulillah dengan pengajian ini jadi tahu, gitu, ya? Oh, iya. Pesannya udah siap. Oh, iya. Alhamdulillah. Bentar, ya. Perasaan dari tadi air. Ya ampun, tukang makanan belum lewat, abang. Oh, iya. Kan tukangnya di sini. Abi, pecel dong. Di... Silakan ya, minum. Silakan. Abi mau minum dulu? Silakan minum. Ya. Kan Abi, kita yang punya rumah, Abi. Oh, iya. Ah, sepertinya ada telepon lagi. Ida, silakan. Siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Taklim. Taklim keliling. Dengan ibu siapa di mana? Ya, terputus. Pulsanya kesedot. Aduh, pulsanya kesedot. Mungkin dia terpesona memandang saya. Sampai putus tuh HP-nya. Yang namanya orang ganteng gimana? Ya, Bi, sedikit boleh dijelaskan sedikit, Bi, rukun apa namanya dari jual beli itu sendiri apa aja? Boleh sedikit. Bu. Yang namanya jual beli, maaf ya. Itu harus ada pembeli, harus ada penjual, ada harganya tuh. Harga tuh. Dalam jual beli Islam, boleh kita mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Boleh. Tapi adabnya kurang. Yang benar, yang namanya jual beli adalah ta'awun, saling tolong-menolong. Jadi boleh kita mencari keuntungan, jangan terlalu banyak dong. Bagaimana kita menolong orang? Ya. Kalau mencari keuntungannya lebih banyak. Sekedar apa yang kita inginkan. Syukur, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah ada penjual, pembeli, dan juga ada harga. Harga juga. Dan pastinya sudah ada juga telepon. Iya. Telepon kita. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taklim. Taklim keliling. Dengan bapak siapa di mana? Bu Doni dari Pakong, Bangkalan, Madura. Wah, oh, dari Madura. Dari Madura. Ya, silakan Bapak. Pertanyaannya apa? Anu, Pak Yai. Baik. Saya mau nanya. Lah, baik. Mengapa kalau dalam ayat itu, kalau laki-laki diperbolehkan poligami, maksudnya awal sudah suara rubah. Tapi kalau si istri, Kenapa kok nggak boleh? Oh, dijamin. Kalau saya udah tahu itu. Ini pembela perempuan. Kenapa? Ini ya, Pak. Maksud ada lagi? Ada seorang suami istri yang suaminya itu impoten, nggak bisa memenuhi nafkah batin. Oh. Yang kedua, dia lelaki yang melarat, nggak bisa memberi nafkah dohir. Namun, untuk bekerja itu nggak mungkin. Lalu datanglah orang yang kedua, yang siap memenuhi kebutuhan sang istri, baik dohir dan batin. Hmm. Dalam solusi, dalam kejadian seperti itu, apakah boleh si istri itu kawin lagi? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini unik sekali, Ustaz. Pertanyaan yang pertama, kalau orang laki punya istri dua, punya anak, jelas. Itu jelas bapaknya. Tapi kalau perempuan punya laki dua, ini anak siapa ini? Anak Bang Habib, Pak, mana saya ini? Lihat aja kalau yang berjenggot anak saya. Nah, kalau jenggotan kemudian kayak saya, kayak Cepot, berarti hidungnya agak beda nih. Nah itu sekarang logika dalil akliknya demikian. Dalil naklinya diharamkan seorang perempuan bersuamikan dua. Bagaimana kalau lakinya impoten? Seorang istri itu boleh mengajukan gugat cerai kepada hukum yang berlaku. Saya menggugat cerai pada hukum yang berlaku. Kenapa? Suami saya udah tidak eng-eng-eng. Ibu langsung ketawa aja. Ibu ketawa geli banget, Bu. Ibu, kenapa itu dibolehkan? Karena dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Di dalam kitab I'anatul Thalibin Syarah Fathul Mu'in, ada lima orang yang diharamkan nikah. Satu, kalau al-mukarramnya tidak bisa, at-tahiyatul. Tadi lu, Bu. Bu. Ibu, ngerti banget bahkan at-tahiyatul. Itu haram tuh nikahnya tuh. Karena istri itu bukan hanya nafkah zahir, tapi juga nafkah batin. Rasul pernah ngomelin sahabat. Karena sahabat itu rajin i'tikaf, rajin di masjid, enggak pernah pulang ke rumah. Sampai dia ngadu kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah saya dijamin ke surga? Emang kenapa? Saya itikaf, saya berjamaah, enggak pernah keluar dari masjid. Rasul menjawab dan bertanya, punyakah kau istri? Punya. Apakah kau berikan nafkah batin? Tidak. Tidak akan engkau masuk ke dalam surga, karena di antara kewajiban kau adalah noh kepada istrimu yang tercinta. Makanya kalau pulang manggung, jangan lupa sama istri. Oh begitu. Istri itu adalah mahligai kecintaan. Makanya perlu kita jaga. Jangan lihat jeleknya, yang penting coy rasanya. Iya, jadi seperti itu ya. Ada telepon lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mpok Ustazah Nori. Nonton berarti, nonton. Ini Aida, Pak, bukan Nori. Iya. Apa emang ada Akang Ustaz Hafiz? Benar. Iya. Ini dengan Ustaz Suardi Matsum yang ada di Sambas, Kalimantan Barat. Iya. Oh iya. Silakan Bapak pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Kyai Haji Ustaz Becok. Waalaikumsalam. Cepat, Pak. Bukan Cecok. Cepat. Cecok. Cecok. Saya Cecok. Bukan Cecok, bukan. Cepat, Pak. Ya, silakan, Pak. Sambas. Ceritanya begini. Saya beli telur ayam 1 kg di pasar. Biasanya jumlahnya 12 butir. Betul, ya. Nah, membelinya itu secara kredit. Telur ayam kredit. Terus telur, Pak. Tibanya di rumah saya hitung jumlahnya hanya 10. Iya. Yeah. Jadi saya heran kemana yang duanya lagi. Nah, lalu saya ke pasar dan nanya penjual telur. Ya. Apakah salah hitung atau bagaimana? Ya jawab betul. Karena kredit. Dan telurnya gede-gede. Oh gitu ya. Nah, apa penjual di pasar itu curang atau bagaimana, Pak Ustaz? Oh. Tahunya saya punya itu yang dua lagi itu lindung. Gak nampak. Terima kasih. Iya. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kalau mau ngambil telur pakai kredit, perlu nanya slip gaji nggak? Ngirinya pakai nanya slip gaji dulu, dah. Bukan bang, udah tahu kredit mau full. Yang dua. Makanya belinya di kiloan, apakah butiran? Ah. Itu kudu jelas. Iya betul. Karena di antara jual beli itu barangnya kudu jelas. Jadi barang yang samar-samar itu nggak sah jual beli, riba hukumnya. Harus jelas. Dan ada manfaatnya. Jual beli barang yang tidak ada manfaatnya tidak sah berdasarkan ajaran agama. Ya. Jadi kan tadi bilangnya 12 terus ternyata 10. Ini kesalahannya pembeli atau pedagang atau ada timbangan juga. Ada telur yang 10 bisa 1 kilo. Mm-hmm. Ada yang telur 8 bisa 1 kilo. Mm. Tergantung besar kecilnya. Oh. Makanya waktu kita ijab kabul membeli ini, kilo apa butirnya? Kalau kilo kurang, gak apa-apa, yang penting kilo pas. Kalau butir, itu butirnya. Kredit itu dibolehkan asal ridho sama ridho. Memilih di antara satu dari dua yang disodorkan, mau cash apa kamu kredit. Tapi kaul mengatakan yang lain mengharamkan yang namanya maaf kredit. Karena kredit itu akan melahirkan nanti maaf pembelian yang lebih mahal. Peningkatan harga. Yang bagus adalah kita cash. Cuman zaman sekarang kan yang cash udah beda. Nikah aja pakai kredit. Pancawin utang. Ya. Ustaz jangan ngomong-ngomong kredit. Saya sama Aida juga belum lunas. Saya kan nikah pakai kredit kan. Sisa 3 bulan lagi nih. Kok ini teh panci apa? Itu waktu malam pertama enggak ditegur itu kan. Iya, ada pembayaran pertama. Betul, pembayaran pertama itu udah plus DP DP angsuran, angsuran pertama. Pas malam pertama mau megang, bayar dulu ngutangnya. Ya, baiklah kita kembalikan lagi kepada jemaah. Silakan. Jemaah Ibu, ada yang mau nanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung aja Ibu. Pendengar saya Ibu Milkusum dari Majelis Taklim Al-Istiqomah Rawasabi Jatil Mulia. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ustaz kita yang berantang. Iya Allah. Begini, Pak Ustaz. Ini Ibu berarti melakukan apa namanya hukum riba. Membeli tidak samar-samar tidak jelas. Istri saya lagi negeri. Oke, silakan. Begini Pak Ustaz, ini pengalaman saya. Baru kemarin memang saya belanja, ada seorang pembeli menimbangkan timbangannya sendiri, sedangkan penjualnya itu nggak tahu. Karena pas udah dipasang ke dalam kantong, ini ngambil sendiri sembari jalan. Nah, terus saya bilang, saya kan pembeli di sampingnya ya, bilang sama penjualnya, bang, itu dia ngambil sendiri tuh. Nah, itu gimana hukum apa sih? Hukumnya saya yang memberitahu kepada si abang. Yang melihat juga ya. Melihat kejadian itu. Melihat itu. Terima kasih kepada Pak Ustaz. Ibu melihat ya, bukan ibu ya. Bukan. Tahu kejadian itu bahwasannya ada kecurangan. Apa juga yang harus dilakukan juga seperti ibu tadi. Ibu bagus menyampaikan kecurangan itu. Di dalam hadis baginda Rasul Nabi pernah di sana, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab. Di antaranya adalah bayin mabrurin, jual beli yang mabrur. Apa itu jual beli yang mabrur? Ulama menafsirkan kalimat ini adalah jual beli yang tidak ada penipuan dan tidak ada kecurangan. Kalau itu termasuk adalah kecurangan, maka berdosa di hadapan Allah, hukumnya haram. Dan ibu yang menyampaikan bagus, watawa sobil hak, watawa sobis ya. Bisa dipaham ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa jadi manfaat ya. Nah Ustaz, apa namanya intisari apa yang bisa dijadikan sebuah pelajaran buat semua baik pemirsa maupun jemaah, silakan. Ikhtisor jumpa kita pagi yang indah penuh ceria bergelora asmara. Jadilah orang yang jujur. Karena jujur itu adalah ajaran Allah dan itu akhlak baginda Rasul. Bukan hanya pedagang, termasuk pejabat, pejabat yang jujur. Suami, suami yang jujur. Istri, istri yang jujur. Ustaz, ustaz yang jujur. Kalau kita salah, perbanyak istighfar kepada Allah agar apa yang kita dapatkan mendapatkan ridho dari Allah. Dan kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah, kita akan mendapatkan keberkahan hidup dunia akhirat penuh bahagia sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan langsung aja Ustaz. Ya, mungkin berdoa. Ibu silakan ya. Ibu, kita ke depan juga mari kita berdoa. Berdoa kepada Allah. Yuk. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Rabbana ya Allah, kami adalah hambamu yang bergelimang dengan dosa. Di pagi yang ceria dan penuh pesona ini kami munajat padamu ya Rabb. Ampunlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Berikanlah kami rizki yang halal. Jauhkanlah kami rizki yang menjauhkan kepadamu ya Rabb untuk beribadah. Jadikanlah kami pedagang yang jujur. Jadikanlah kami pedagang yang barokah demi kebahagiaan. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, usai sudah takling kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat banyak manfaatnya. Betul, buat kita semuanya. Jadilah orang yang jujur. Jujur dimanapun Anda berada. Jadi suami yang jujur, istri yang jujur, pedagang yang jujur, bermasyarakat yang jujur, dan juga menjadi seorang pemerintahan yang jujur ya. Betul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjadikan Rasul bisa dijadikan teladan buat kita semua ya. Iya, amin. Dan nanti setiap hari Senin kita akan selalu menemani Anda tentunya di acara taklik ini. Jadi jangan kemana-mana dan tetap selalu mengikuti acara taklik. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih Abi, terima kasih jemaah, pemirsa TVRI. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salam.